Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, tsumma bu'itsu 'ala a'malihim." Ini perhatikan baik-baik. Jika Allah menginginkan kepada suatu kaum siksa, Allah akan umumkan siksa tersebut kepada semua dari mereka. Contoh misalkan ada kaum, suatu kaum yang disiksa oleh Allah, padahal di situ ada orang-orang saleh. Tapi kenapa semuanya kena? Yang buruk kena, yang saleh kena. Maka ini jawabannya, kata Rasulullah SAW, "Tsumma bu'itsu 'ala a'mali." Nanti pembedanya adalah ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal saleh mereka, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Nah, itu jawaban. Kalau seandainya ada orang bertanya, "Ustaz, itu kenapa daerah tersebut kan enggak semuanya buruk? Ada juga orang saleh, ada penghafal Quran, ada orang ahli ibadah, ahli masjid, para ulama, para ustaz, para kiai. Ada orang-orang saleh di situ. Kenapa disiksa semua oleh Allah? Apakah ini ketidakadilan dari Allah?" Nah, kita katakan ini jawabannya. "Tsumma bu'itsu 'ala a'mali." Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan itu salah satu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan riba, Pak. "Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas." Orang yang makan harta riba tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali seperti seorang yang kerasukan jin, syaitan. Karena di dunia dia melakukan maksiat riba, dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya, yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti kerasukan jin. Maka ini dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini? Hah? Kelima. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Yang pertama, dahsyatnya semua dikumpulkan. Bahkan sampai binatang buas. Kalau seandainya benar cerita dinosaurus, dikumpulkan semuanya. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, surah At-Takwir ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhushu husyira." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhu Allah subhanahu kama dalla 'alaihi al-kitab was sunnah." Adapun seluruh binatang, maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pengumpulannya? Lihat dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Innakum mahsyurun." Kalian akan dikumpulkan, hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun, ghurlan, tidak terkhitan. Kemudian beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 104. "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. "Wa'dan 'alaina." Itu adalah janji dari kami. "Inna kunna fa'ilin." Sesungguhnya kami akan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu di padang mahsyar, "Tadunu syams hatta qadru mil." Matahari didekatkan sampai sekitar 1 mil. 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1.6 kilometer. Dekat sekali. Tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, telanjang. Dalam riwayat Imam Ahmad atau riwayat imam yang lain, buhman, tidak membawa apa-apa. Dan tidak ada satu tiang pun untuk bernaung di sana. Tidak ada satu tiang. Walau sebesar satu lidi naungan, tidak ada. Dahsyatnya hari kiamat para ikhwan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dadanya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, sesuai dengan apa? Hah? Kegantengan, kecantikan, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan strata profesi di masyarakat, tidak sesuai dengan amal. Itu dahsyatnya hari kiamat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sampai bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ma'ahum ila ra?" Wahai Rasulullah, laki-laki dikumpulkan dengan perempuan pada saat itu dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ma." Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan laki-laki melihat kepada perempuan. Dalam hadis ini terdapat pelajaran sebenarnya, terutama untuk ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lihat, dalam keadaan genting, Aisyah radhiyallahu anha masih memikirkan keadaan auratnya, kesuciannya. Ini yang patut dicontoh oleh para ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dimanapun, kapanpun, yang paling harus diperhatikan adalah kesuciannya, sifat iffahnya. Dan saya setelah ini tidak ingin mendengar lagi kalau seandainya di restoran, di warung makan, ada ibu-ibu bercadar tapi bercandaannya dengan gelak tawa, hahihi, melebihi daripada yang tidak berjilbab. Ada seorang pernah curhat kepada saya, "Ustaz, Ustaz mau tahu kenapa saya tidak mau pakai jilbab lebar? Saya pernah masuk ke dalam rumah makan, Ustaz. Di sana ada orang-orang berjilbab lebar, mungkin sebagian mereka bercadar, tetapi bercandanya, ketawanya, hahihi, melebihi laki-laki, orang-orang pada melihat. Maka suami saya tidak mengizinkannya, Ustaz. Meskipun keputusan ini keliru, karena itu bukan jadi ukuran. Yang ukurannya adalah dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka perhatikan sifat khiswah, malu yang membawakan ketenangan. Sifat iffah, menjaga kesucian. Dimanapun, lihat Aisyah radhiyallahu anha wa arbah. Ini dahsyatnya hari padang mahsyar para ikhwan. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak apa-apa. Jangan kita kira seperti kita hidup di dunia, kita bisa kemana, kesana, kemari, tidak. Tanpa izin Allah, tidak bisa bergerak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah An-Naba tentang bahwa seseorang tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Naba juz yang ke-30 surat ke-78 ayat 38. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man arina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari itu Jibril dan para malaikat berdiri, bersaf-saf. Mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka ia mengucapkan perkataan yang benar. Para malaikat saja tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya, apalagi manusia. Pemandangan yang begitu luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari hisab. Perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari hisab, sebelum saya sebutkan bagaimana dahsyatnya, saya ingin mengingatkan dulu bahwa kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, semua dari kita akan diberdirikan satu-satu pak, diberdirikan di hadapan Allah. Semua dari kita berdiri di hadapan Allah, dan semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapa saja yang meyakini bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah sendirian, tidak ada penerjemah, dan siapa saja yang meyakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Persiapkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat tentang kita diberdirikan, anggap Pak kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Kita sendiri berhadapan di hadapan Allah. Yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiam. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 24. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil nahi." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah di antara kita kecuali kita dengan Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini itu, persiapkan jawaban. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min, innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Summa yadha'u kanafah. Lalu Allah meletakkan penutupnya. Wa yasturuhu rabbuh. Lalu Allah menutupi antara dia dengan hamba tersebut saja. Mulai di situ hisab. Lihat di sini dahsyatnya. Kata Allah, "Ya fulan, ata'rifu dhanba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan oleh Allah, ini dia berbuat dosa tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Makanya kata para ulama, silahkan berbuat maksiat asalkan kamu bisa mengelak di hari kiamat di hadapan Allah tentang pertunjukan amalmu. Dan itu mustahil. Kemudian orang itu mengatakan, "Bala ya Rabb," sambil dia menunduk, "Ya Allah, itu dosa. Enggak bisa ngelak." Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Ta'rifu dhanba kadza? Itu dosamu? Itu benar dosamu? Itu dosa muslim?" Kemudian dia mengatakan, iya, hatta qarrarahu bi dhunubi. Sampai jika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak. Dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa. Karena semuanya sudah diketahui oleh Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Wahai fulan, dosamu itu telah aku tutupi ketika hidup di dunia, ketika kamu hidup di dunia. Dan hari ini kuampuni dosamu. Para ikhwah, para ulama mengatakan, "Law kanatiz-dzunubu laha rih ma jalasa minni ahad." Kalau seandainya dosa itu berbau, saya tidak akan ada yang bisa sedekat ini duduk dengan saya. Cuma rahmat Allah menutupi. Dan jangan buka itu rahmat. Jangan diceritakan. Rahmat Allah menutupi kita, para ikhwan. Wallahi, ini kalau seandainya dibuka aib, maka saya tidak cocok duduk di sini. Saya lebih cocok untuk nuntut ilmu itu pun di luar tempatnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala menutupi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pintar-pintar tutupi kebaikan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosa kita. Lihat. Perkataan seperti tadi atau riwayat tadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9. Maka kami akan hisap dia dengan hisap yang mudah. Yang mudah saja seperti itu. Makanya Pak, alangkah indahnya ketika seseorang masuk surga, surganya surga Firdaus, tanpa hisap, tanpa adab. Karena orang masuk surga tanpa hisab itu indah sekali Pak. Ustaz dari mana tahu kan belum masuk surga Ustaz? Dari hadis tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man nuqisal hisab faqad halak." Siapa yang diteliti hisabnya pasti dia binasa. Ini uang dapat dari mana? Kamu gunakan ke mana? Kamu hari ini ngapain? Kemudian di mana? Kemudian apa yang kamu kerjakan? Siapa yang diteliti hisabnya pasti binasa. Dan itulah hisaban yasira. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga. Surga ya Allah. Surga firdaus tanpa hisab tanpa adab. Di hisab itu letih, Pak, capek. Itu dahsyatnya hisab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan, kalau sudah urusan hisab, kalau urusan dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah, asal kita bertobat dengan sebenar-benar tobat. Pintu tobat Allah 24 jam 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'una wa yabsutu yadahu bin-nahari yatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangan tobatnya, tangannya untuk di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertobat. 24 jam. Kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhatikan dosa kita antara kita dengan manusia. Tidak ada lain caranya, Pak. Tidak bisa diistighfari, Pak itu. Enggak bisa diistighfari. Tidak ada lain kecuali seseorang minta halal kepadanya. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, "Yughfaru lis-syahid kullu dhanb illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna huquqal adamiyin la tukaffar bil a'malis salih. Perhatikan, yang punya hutang, yang punya kezaliman, yang menggibah orang, minta halal sekarang, minta halal hari ini. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Orang mati syahid amal saleh, seluruh dosanya hapus kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak antar sesama. Makanya para ulama mempunyai kaidah, huququl adamiyyin mabniyyatun 'alal musyah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menarik. Ya, enggak bisa, tidak ada maaf di akhirat, enggak ada. Kamu pernah membunuh saya, maka yang terbunuh akan membawa kepalanya. Ya Rabb, sal hada lima qatalani. Nih, sekarang yang lagi rame-rame membunuh-membunuh. Yang terbunuh nanti akan bawa kepalanya. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Enggak ada maaf. Imma ngasih pahala atau mendapat dosa di akhirat. Hati-hati dengan hak manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang mempunyai satu kezaliman saja untuk saudaranya, hendaklah dia minta halal hari ini. Kenapa demikian para ikhwah? Qabla an la yakuna dinar wa dirham. Nanti di akhirat tidak ada emas atau perak untuk bayar. Enggak ada minta halal di akhirat. Maafin ya, enggak ada. Kalau kita punya hutang terhadap orang lain, orang tersebut sebelum kita bayar, kemudian dia sudah meninggal, keluarganya tidak ada, maka para ulama menasihatkan agar dia bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Banyak istighfar. Itu Pak baru inisiatif. Nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan orang tersebut. Mana hutang saya? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas perak, bayar dengan pahala. Kalau habis pahalanya, maka dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat, Pak. Kalau sudah mikir seperti ini, kira-kira ya soto enggak laku lagi, Pak. Terakhir Bapak Ibu, karena waktu kita mau masuk ke dalam pertanyaan, masih ada cukup setengah jam insyaallah untuk pertanyaan. Terakhir Bapak Ibu siapkan pertanyaan, dan saya berharap panitia memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tidak semua kertas harus diserahkan ke sini, lihat panitia dulu. Perhatikan baik-baik, termasuk pemandangan dahsyatnya hari kiamat adalah dahsyatnya shirath. Dan saya berpesan, Pak, dipesankan juga oleh Imam Luqayyim rahimahullah, seluruh anda jalan di dunia, seluruh itu pula anda jalan di akhir. Setaat anda jalan di dunia, setaat seluruh itu pula anda jalan di akhirat. Artinya jalan ketaatan anda di dunia akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya seseorang jalan di atas shirath. Ustaz, shirath gimana sifatnya? Perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW ditanya, wamal jizr ya Rasulullah, bagaimana jembatan hari kiamat? Beliau mengatakan, dahzun mazillah fihi khatatif. Ada tiga sifat situ. Dia dahzun itu adalah becek. Mazillah licin. Fihi khatatif, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi'akhli man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikais agar dimasukkan ke dalam neraka. Tiga sifat sudah. Sifat yang keempat, yaitu para ikhwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 4 dan 5. Ahaddu minas sayf adaqqu minasy sya'r. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu adalah istilah mereka untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 5 sudah. Yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang keenam yaitu gelap. Bayangkan antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunu an-nas hina tubaddalu al-ardhu ghairu al-ardhi was-samawat?" Di manakah manusia berada tatkala diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum fi dhulmati duna jisr." Mereka di kegelapan, di atas jisr. Di atas jembatan, ingin berjalan. Dan ingat, jalannya seseorang sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Saya akan sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, anggap kita aktornya jalan di situ. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya jama'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyuruh manusia jalan di atas shirath. Perhatikan baik-baik. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi. Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung cahayanya, besar. Faminhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar dari gunung tersebut. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlah bi yaminih. Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya yang akan meneranginya ketika dia jalan di atas shirath. Karena tadi shirath apa? Gelap, shirath gelap. Kita ini Pak tidak merasakan gelap di zaman sekarang. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik selesai. Coba mati lampu. Ya, coba kita di hutan, tidak ada, kalau matahari terbenam maka gelap. Maka perhatikan. Waminum maniutan nuruhu duna dzalik biyamin. Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi. Itu yang keempat sudah. Hatta yakuna akhira man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami. Sampai ada orang yang diberikan cahaya yang paling terakhir, yaitu seperti besarnya Pak, seperti jempol kaki. Lihat jempol kita kasih masing-masing. Seperti itu besarnya cahaya yang dia dapatkan. Ini sesuai dengan apa, Pak? Maka orang tersebut bagaimana jadinya dia di atas sirat? Yudhi umaratan wa yatfa umaratan. Itu pun kalau mending hidup terus. Ini kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Kadang mati. Wa idza atfa aqam. Kalau seandainya dia mati, dia diam. Padahal tadi licin, menggelincirkan, tipis, lebih tipis dari rambut, tajam daripada pedang, samping-sampingnya besi-besi penggok pengait. Ya, wa idza adha'a qaddama qadamah. Kalau seandainya lagi hidup, dia melangkahkan satu kaki langkah, satu langkah kakinya. Kalau mati diam dia. Hidup satu langkah, mati diam dia. Terus seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata Rasulullah SAW, yarmul ramlan ala qadri amalihim. Ada orang yang saya sebutkan dulu yang paling tinggi ya. Umbu ala qadri nurikum. Lihat, maka cari cahaya di dunia banyak-banyak, di antaranya salat subuh berjamaah. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, di antaranya mendapatkan cahaya yang panjang di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Faminhum man yamuru kan qidha'il kaukab. Ada orang yang berjalan seperti kilatan bintang. Wa minhum man yamuru karih, ada yang orang yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yamuru kartarf, ada yang orang berjalan seperti kilat yang melintas. Wa minhum man yamuru kashaddir rajul, kashaddir rijl, ada orang yang berjalan seperti berlari. Yarmulu ramlan ala qadri amalin, semuanya berjalan sesuai dengan apa para ikhwah? Amal, ingat amal baik-baik. Hatta lihat nasib orang yang tadi, yang sebesar apa tadi? Jempol kaki. Hatta yamurul ladhi nuruhu ala ibhami qadami. Orang yang tadi sejempol kaki cahayanya, takhiru yata'allaqu yad, kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya bergelantungan. Auzubillah. Wa ta'allaqa rijl, kadang kakinya bergelantungan. Tusibu jawani bahun nar, samping-samping badannya sudah di bawahnya api, api neraka. Samping-samping badannya sudah dibakar oleh api. Fayakhlusuna fa'idha khalasu. Kemudian mereka selamat. Jika mereka selamat, mereka mengatakan alhamdulillah alladzi najjana mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api. Ba'da an aranaka Allah. Dan ingat Pak, setelah Allah memperlihatkan api tersebut kepada kami. Dan ingat Pak, semua dari kita akan berjalan di atasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa waridha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Semua dari kita Pak. Itu sebuah kepastian. Mendatangi sirat sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kitakah termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, itulah dahsyatnya. Belum kita membicarakan tentang buku catatan amal. Belum kita membicarakan syafaat. Karena waktu tidak cukup. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Apakah sama rasa sakit saat sakaratul maut antara muslim dan kafir? Tidak, tentunya tidak. Ya, yang saya ingin sebutkan tadi adalah semua orang yang mati akan mendapatkan rasa sakaratul maut sampai yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya antara matinya orang kafir beda dengan matinya orang muslim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, matinya orang kafir ruhnya seperti keluar dari mulut teko penuh dengan kelancaran. Itu pun sakit. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita telah di masa lalu telah menzalimi seseorang, sedangkan kita sudah minta maaf dan bertobat, tetapi orang tersebut berat untuk memaafkan kita. Yang saya tanyakan, apakah di hari pengadilan nanti orang tersebut bisa memperberat timbangan dosa kita sehingga mempersempit jalan kita ke surga? Mohon pencerahannya Ustaz dan solusinya. Jazakallahu khairan. Solusi pertama dulu, solusinya adalah minta halalah terus kepada orang tersebut. Berusaha minta halal kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang diminta halali, maka saya katakan ini saya dapat dari pelajaran dari kawan saya, karena Allah Subhanahu wa taala, guru saya Syekh Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala, beliau mengatakan, "Din, ketahui baik-baik, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan dia menuntut di akhirat." Paham? Saya ulangi. Memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Misalkan, saya punya anak terbunuh, dibunuh oleh orang lain. Saya maafkan si pembunuh, itu saya dapat pahala lebih besar dibandingkan saya nanti di akhirat akan minta apa? Pertanggungjawaban. Paham maksud saya? Nah, maka kepada siapa saja yang masih mendendam, kepada siapa saja yang masih ingin balas dendam, maka saya katakan, maafmu untuk orang yang pernah menzalimimu di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan kamu minta nanti balasannya di akhirat. Karena ada orang mengatakan, "Ustaz, saya enggak mau maafin di dunia, tapi enteni di akhirat, tak balas dendam kowe." Iya, ada orang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti itu kepada saya, "Ustaz, benar kayak itu?" "Iya, selama ini saya, Ustaz, kalau seandainya ada orang yang menzalimi saya diam aja, tapi awas di akhirat saya balas dendam." Ini benar. Kenapa? Memaafkan diampuni dosanya. Dosanya diampun. Dijamin masuk surga. Dianggap sebagai orang yang mempunyai sifat muttaqin, orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tempatnya di surga. Sedangkan di akhirat ketika dia balas dendam, mungkin dimaafkan, tidak dia maafkan di dunia, dia balas dendam di akhirat, dia mungkin dapat pahala. Tapi dia belum ada jaminan untuk diampuni dosanya. Belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada yang pernah berbuat zalim, teruslah minta halal. Kemudian yang diminta halali, maafkanlah. Ya, maafkanlah. Wallahu a'lam. Ciri amalan yang tidak bisa diangkat ke langit menuju Allah itu apa saja, Ustaz? Apakah ada hadisnya? Jawabannya adalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa tidak akan dibukakan pintu surga bagi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, innalladzina kafaru biayatina innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yarjal jamalu fi sammil khiyam. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, menyombongkan diri dari syariat kami, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Mustahil. Sama seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'udal ladanu fi dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Nah, itu salah satu amalan yang tidak diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh amalan yang tidak diangkat di langit juga yaitu dua orang saudara yang saling bertengkar, belum memaafkan. Tidak akan diangkat amalannya di langit. Coba yang lain dalam hadis sahih juga, bahwasanya orang yang tidak diangkat amalannya di langit. Perhatikan ibu-ibu. Ya, seorang istri yang tidak pernah tidak memerlukan suami, dia sangat perlu suaminya, tetapi dia malah melakukan nusyuz kepada suami. Nusyuz itu adalah tidak taat kepada suami. Contoh juga budak yang dia dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian dia kabur dari pengabdian kepada majikannya. Ini amalannya tidak diangkat, walau syibr, walaupun sejengkal dari kepalanya, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Setiap kali mengingat kematian membuat saya melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilaf, perbankan, dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan, 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, ya. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia, tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Di akhirat. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bukan berarti tidak bekerja, tidak. Ya. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kita mau bekerja sebagai karyawan, ada ikhtilat, ada perbankan, ada dan lain-lain, seakan-akan tidak ada yang halal. Maka jangan su'udzon dengan syariat Allah. Saya sering mengatakan, dan ini saya dapatkan faedah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tirmidzi. Sebagian orang sering menyalahkan atau memojokkan syariat. Ustaz, ini gara-gara jenggot susah diterima kerja atau enggak, Ustaz? Gara-gara cadar gak dapat kerjaan. Itu namanya apa? Memojokkan syariat. Yakini syariat Allah pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Maka teruslah berusaha. Lihat Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah. Di sini, ini banyak pedagang di sini. Ini kiat berdagang sukses. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dua sifat. Yang pertama, ittaqullah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Hal-hal yang wajibnya, amalan-amalan sunnahnya, perbaiki hubungan dengan Allah. Wa ajmilu fil talab, dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan kalau saya punya rumah makan soto, misalkan saya itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa soto, ya soto misalkan. Ah, di situ bersih, ada iklan, ada promosi, lampunya terang, kemudian pegawainya baik-baik. Itu termasuk wa ajmilu fi talab, dan berbaguslah tatkala usaha. Itu dua kiat agar sukses berusaha. Perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian apa? Perbaiki usaha. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghu 'indallahi rizqa wa'budu." Surah Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahilah Allah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lihat, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Fihi dalilun 'ala annal ibadah min talabir rizq." Di dalamnya terdapat dalil bahwa ibadah termasuk melancarkan rezeki, persis seperti wasiat Rasulullah SAW tadi. Bertakwalah kepada Allah pertama kali, baiki hubungan dengan Allah, baru usaha yang baik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana meminta halal atas dosa kita pada seseorang sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya? Akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga nanti di akhirat dia akan memaafkan kita. Banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengarkan ada seorang dai yang berceramah bahwasanya kita semua membutuhkan neraka, karena untuk bisa masuk ke surga dosa kita harus dibersihkan dulu di neraka. Benarkah pendapat dai seperti ini? Sementara kita disuruh berdoa minta masuk surga. Maka jawabannya beginilah cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kantong sendiri, bukan dengan pemahaman para salafus saleh. Seenaknya ngomong agama, kayaknya baik nih, ya. Bukankah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk minta surga yang paling tinggi? Bukankah ada sahabat Nabi meminta didoakan oleh Rasulullah SAW agar berdoa masuk surga tanpa hisab? Semestinya kita seperti itu, bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka, enggak. Kita harus masuk surga, itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau tanya, "Ma taqulu fis shalah?" Apa yang kau baca ketika sholat? Doa apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu dandanataka wala dandanata ma'ak, ini as'alul jannah wa a'udzu biminan nar." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa yang kau panjatkan dan doa sebaik Mu'adz bin Jabal yang engkau panji, yang beliau panjatkan. Aku hanya minta surga jauh dari api neraka. Maka beliau mengatakan, haulaha nudandin. Seputar itu kita minta masuk surga jauh dari api neraka. Maka tidak boleh pernyataan seperti itu, sebenarnya kita butuh neraka. Enggak. Emang enak neraka. Ini saya penasihatkan kepada kaum muslimin, harus jera menuntut ilmu dari seorang penceramah yang tidak berilmu dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para salafus saleh. Buktinya sudah Allah buktikan kontan. Ya? Ada yang menafsirkan takdir salah. Ada yang menafsirkan tentang istiwa keliru, menyalahi ijma' para ulama salaf. Dan jangan bawa perasaan, jangan baper para ikhwan dalam masjid. Ya, ustaz masyhur, ustaz diterima oleh orang, bukan ukuran. Meskipun 1 juta follower. Ya, bukan ukuran. Tapi ukurannya apakah sesuai dengan sunnah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Yang kita bicarakan tentang maulid bukan itunya, bro. Bid'ahnya itu loh, bro. Ini aneh, bro. Harus jera menuntut ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Sudah terbukti jera kita. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Apa yang diajarkan? Ya, ini para ikhwan. Mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatan lil alamin. Ini kasiran dari mana ini? Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istawla, tafsiran dari mana itu? Maka sama ini yang seperti ini, ya, bahwa kita butuh neraka, ini hanya pintar retorika, enggak dalil. Harus pakai dalil para ikhwan, dalil dan pemahaman yang benar, dan itulah manhaj, itu yang kita dengung-dengungkan dari dulu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar beberapa dalil betapa mudahnya terjerumus ke neraka karena suatu amalan. Begitu juga sebaliknya, betapa mudahnya masuk surga karena suatu amalan. Bagaimana jika seseorang sudah menjaga amalan yang mengantar ke surga, namun dia terjerumus dalam suatu amalan yang juga dapat menjerumuskan ke neraka? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Maka disinilah pentingnya rahmat Allah. Benar sabda Rasulullah SAW di riwayat Bukhari, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata, seseorang amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Tidak, tidak juga engkau ya Rasulullah, amalanmu tidak masukkanmu ke dalam surga." "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl." "Tidak juga aku, amalanku tidak masukkanku ke dalam surga." Maksudnya, amalanku bukan barteran surga. Tetapi ketika Allah merahmati dan meliputiku dengan karunia-Nya, baru aku bisa masuk dalam surga. Makanya solusinya untuk pertanyaan tadi adalah sering-sering minta rahmat Allah, sering-sering minta karunia Allah. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah mau barteran, okay, ada hamba misalkan beramal 60 tahun, umur kita 60-70 tahun, tidak lebih dari itu, sedikit saja yang lebih, kata Rasulullah SAW. Anggap dia ahli ibadah 60-70 tahun, datang kepada Allah dari kiamat, "Ya Allah, mana pahala surga saya? Ini pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, mana surga saya?" Gak bisa begitu, gak bisa. Gak bisa, amalan bukan barteran surga. Tetapi surga adalah rahmat, murni rahmat Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya ada orang tadi minta barteran, ayo kita banding ya. Dua mata yang aku kasih kepada engkau, banding dengan seluruh sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya tuh. Gak bisa. Gak bisa dibanding. Satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah ketika membaca ayat dalam surat Al-Balad, "Alam naj'al lahu ainain." Beliau semalaman membaca ayat ini dalam keadaan menangis. "Bukankah kami telah jadikan engkau dua mata, wahai Fudhail?" Ketika di pagi hari ditanya, "Kenapa engkau menangis membaca satu ayat dalam sholatmu?" Beliau mengatakan, "Hal bittalailatun syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima?" Apakah engkau pernah suatu malam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari tenggelam, gelap gulita. Apakah engkau pernah suatu malam berpikir, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dan saya tantang bahwa siapa saja yang bisa membuktikan ada nikmat di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan mata. Ya, kalau seandainya ada orang tunanetra di samping kita, "Pak, itu rumah megah, mobil mewah, harta emas kiloan bertumpuk, itu milik Bapak semua." Kata orang tunanetra ini, "Mana Ustaz, gelap." Ini menunjukkan bahwasanya mata itu adalah harta paling berharga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah saya katakan kembali, mintalah rahmat Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jikalau para penghuni neraka, orang kafir dan banyak dosa mereka di neraka selama-lamanya, apakah mereka sudah terbiasa disiksa dan akan tahu ada siksa datang karena kita di akhirat selama-lamanya? Maka jawabannya, kata-kata terbiasa, enggak terbiasa para ikhwan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dua kisi-kisi siksa neraka. Ada yang masih ingat? Satu, disiksa tidak pernah berhenti. Yang kedua, disiksa tidak pernah diringankan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking bosannya penghuni neraka disiksa tapi tidak pernah mati, dan disiksa tidak pernah diringankan, maka mereka minta kepada malaikat agar mereka dimatikan saja. Coba perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf, surat ke-43 ayat 77, "Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Para penghuni neraka, "Wahai Malik," penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, "Wahai Malik, beritahu kepada Rabbmu Allah Jalla fi'ulah, bunuh kami saja, bunuh saja kami." Ini saking bosannya disiksa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, "Innal ladhina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab." Sungguhnya orang-orang kafir, kami akan bakar mereka dengan api neraka yang menyala-nyala. Setiap kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Bukan terbiasa, wahai saudara. Ya, tidak terbiasa. Tetapi semakin hari semakin tersiksa dan tidak pernah mati. Pak, kalau seandainya ada orang ditembak, dor, mati, selesai. Selesai urusan. Ya, mungkin sakitnya pas di dor saja. Selesai urusan. Ini enggak. Di dor dihidupkan lagi, dor lagi dihidupkan lagi, terus. Dua kisi-kisi tentang siksa neraka. Disiksa tidak pernah berhenti dan disiksa tidak pernah diringankan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana posisi syafaat di hari kiamat? Ini sebenarnya perkara indah ini. Kalau sudah berbicara syafaat itu semacam ada angan-angan. Dan sebenarnya saya ingin kajian itu saya tutup dengan syafaat. Tapi mumpung ditanya, alhamdulillah saya akan jelaskan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dia ada tiga faktor. Ada Allah sang pemilik seluruh syafaat. Kemudian ada orang yang memberikan syafaat. Dan ada orang yang diberikan syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi. Syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi, sang pemilik seluruh syafaat. Yang kedua, ada orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga, ada orang yang diberikan syafaat. Sebelumnya, syafaat artinya adalah su'alullahi at-tajawuza 'anil ghaib. Syafaat artinya orang ini memohon kepada Allah agar orang ini diampuni. Itu proses syafaat. Itu mekanisme syafaat. Si fulan minta kepada Allah agar si fulan diampuni. Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya diampuni. Itulah apa? Syafaat. Nah, kalau sudah dipahami itu, alangkah indahnya ketika yang minta Rasulullah dan yang dimintakan untuk kita. Tentunya doa Rasulullah kabul tidak? Kabul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, syafaat Rasulullah ada dua syaratnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Yang kedua, orang yang diberi syafaat ini diridhoi. Dua syarat ini harus ada. Kalau beliau belum diizinkan, tidak bisa memberi syafaat. Kalau ini tidak diridhoi, tidak akan dapat syafaat. Apa dalilnya? Lihat surat Thaha ayat 109 dan surat Najm ayat 26. Nah, itu syafaat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta beliau meskipun tidak pernah melihat. Akankah saya penuh dosa ini bisa melihat dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan para sahabatnya? Ada seorang sahabat pernah bertanya, pernah menyiapkan wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak baik, beliau ketika diberikan jasa, beliau ingin balas jasa. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, sal." Atau Ka'ab bin Rabi'ah. "Ya Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab," kalau tidak salah antara dua itu. "Ya Rabi'ah, sal." "Wahai Rabi'ah, mintalah." Artinya, kamu sudah menyiapkan untuk saya wudu, makanan dan segalanya. Saya ingin balas. Sekarang berdoalah kepada Allah atau mintalah sesuatu, aku akan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." "Wahai Rasulullah, sebagaimana aku bisa nikmat menyiapkan keperluanmu di dunia, aku nikmat menyiapkan tempat wudumu, air untuk kamu berwudu di malam hari. Aku mohon wahai Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini orang-orang cerdas seperti ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jawaban atas pertanyaan tadi, Anda tetap akan bisa, dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dengan semua dosa yang kita miliki, dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan berserta yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, tidak ada sesuatu setelah Islam yang paling kami gembira dengannya kecuali hadis ini. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maka kemudian beliau mengatakan, "Fa'ana uhibbu Rasulullah." Aku mencintai Rasulullah. Mencintai Abu Bakar dan Umar. "Wa illam amal mithla amali." Meskipun aku tahu aku tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal. Semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh jemaah bahwa setelah ini kita melaksanakan sholat berjamaah dan disiapkan makan siang oleh panitia. Thank you.